kesusahan dan keperitan hidup mengajak kita erti dewasa, memberi peluang untuk kita dekati pada Tuhan yang sering kita lupa. Sesungguhnya nilai kegagalan lebih berharga dari kejayaan.